Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab sebab kufurnya Bani Adam adalah karena ghulu terhadap orang-orang soleh dan karena mereka meninggalkan agamanya. Dalam uraian selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan terkait dengan bab ini, beliau rahimahullahu taala mengatakan, qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah, wa ma zala asy-syaitanu yuhi ila 'ibadil qubur wa yulqi ilaihim anna al-bina'a والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Al-Dimashqi, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, وَمَا زَالَ الشَّيْطَانُ يُوحِي إِلَىٰ عُبَّادِ الْقُبُرِ. Setan terus membisikkan kepada para penyembah kuburan, وَيُلْقِي إِلَيْهِمْ, dan menyampaikan kepada mereka, أَنَّ الْبِنَاءَ, bahwasannya bangunan yang dibuat di atas kuburan dan berkumpul di sisi kuburan termasuk bentuk mencintai penghuni kubur dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh. Ini sesuatu yang dibisikkan, sesuatu yang disampaikan oleh setan kepada penyembah kuburan, sehingga mereka semakin betah untuk tinggal di sisi kuburan. Bahkan kuburan bagi mereka itu sebuah tempat yang lebih utama, lebih afdol dibandingkan dengan masjid. Ini semua akibat dari subhat, bisikan-bisikan yang disampaikan oleh setan kepada mereka. wa anna du'a'a indaha mustajabun. Setan juga membisiki para penyembah kuburan dan menyampaikan kepada mereka kalau berdoa di sisi kuburan itu mustajab, doanya akan diijabah. Jadi jangan heran kalau ada orang yang lebih cenderung senang membaca Al-Quran di sisi kuburan daripada membaca Al-Quran di masjid. Jangan heran kalau ada orang-orang yang suka berzikir, membaca doa-doa di sisi kuburan. Ya. Qala thumma yanquluhum min hadhihi al-martabati ila ad-du'a'i biha. Kemudian setan menggiring mereka setelah itu ila ad-du'a'i biha, agar mereka, para penyembah kubur ini, meminta sesuatu kepada penghuni kuburan. Ini langkah kedua yang dilakukan oleh setan. Wal iqsam ala Allah biha, dan agar bersumpah kepada Allah melalui perantara penghuni kuburan. Fa inna sya'nallah a'zamu min an yaqsim 'alaihi aw yas'al bi ahadin min khalqihi. Padahal kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung daripada si penghuni kuburan yang dijadikan sebagai perantaranya. Dan Allah itu lebih agung daripada makhluk yang diminta sesuatu kepadanya. Tapi karena bisikan setan itu sudah menjalar dalam pikiran penghuni penyembah kubur, maka semua itu menjadi sesuatu yang samar di hadapan mereka. Mereka malah meminta-minta segala kebutuhannya kepada penghuni kuburan, bahkan bersumpah pun, ya, meskipun menyebut nama Allah, tapi melalui perantara penghuni kuburan. Waliyallahu billah. Faidha taqarrara dhalika indahum naqalahu minhu ila du'aihi wa ibadatihi. Kemudian, apabila taqarrara dhalika indahum, para penyembah kuburan itu sudah menerima, ya, apa yang dibisikkan dan disampaikan oleh setan tadi, maka setan berikutnya menggiring mereka untuk berdoa dan beribadah kepada penghuni kuburan. Ini langkah berikutnya. Wasu'alihi asy-syafa'ati min dunillah, dan mendorong atau menggiring para penyembah kubur itu untuk meminta syafaat kepada selain Allah, meminta syafaat kepada penghuni kubur. Wattikhadhi qabrihi wathanan, dan menjadikan kuburannya sebagai berhala. Ta'allaqa 'alaihi al-qanadil was-sutur, menggantungkan atau memasang lampu-lampu, was-sutur dan tirai-tirai. Wa yutafu biha wa yutafu bihi, lalu dilakukan tawaf di sisi kuburan. Wa yustalamu, disentuh, diusap-usap. Wa yuqabbilu, dan dicium. Wa yahujju ilaihi, selanjutnya melakukan haji kepadanya. Wa yadhbah indahu, dan menyembelih di sisinya, di sisi kuburan. Nah, belum cukup sampai di situ. Fa idza taqarrara dzalika indahum, jika semua itu sudah diakui dan dilakukan oleh para penyembah kubur, maka setan berikutnya menggiring mereka ila du'a innas ila ibadatihi, untuk mengajak manusia agar beribadah kepada kuburan. Wattikhadhihi 'idan wa mansakan, dan menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul, tempat yang selalu didatangi memansakan dan tempat dilakukan praktek-praktek ibadah di sisinya. Warau anna dzalika anfa'alahum fi dunyahum wa ukhrahum. Dalam keadaan mereka berpandangan bahwa hal itu menjadi sesuatu yang paling bermanfaat bagi mereka di dunianya dan di akhiratnya. Wa kullu hadza mimma qad 'ulima bil ittirar min dinil Islam annahu mudadun lima ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min tajdidit tauhid wa alla ya'budu illallah. Kemudian kata Ibnu Qayyim, semua ini adalah termasuk perkara yang sudah diketahui secara pasti dari agama Islam sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan maksud dan tujuan Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara maksud dan tujuan Allah mengutus Rasulnya adalah min tajdidit tauhid, memperbaharui apa? Tauhid. Wa alla ya'bud illallah, dan agar jangan sampai ada yang beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh ubadul kubur, para penyembah kubur, jelas bertolak belakang dengan maksud dan tujuan ini secara pasti. Qala fa idza taqarrara dzalika indahum naqalahu minhu ila anna man naha min dzalika faqad tanaqqasa ahla hadhihi ar-rutbatil 'aliyah wa khattahum 'an manzilatihim wa za'ama annahu la hurmata lahum wa la qadr faghadiba al-musyrikuuna wa shma'azzat qulubuhum. Kemudian berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, jika semua yang disebutkan tadi kembali diakui dan dilakukan oleh para penyembah kuburan, maka setan berikutnya akan menggiring mereka untuk menyatakan bahwa siapa saja yang melarang dari perbuatan itu berarti dia telah meremehkan ahla hadhihi rutabil aliyah, para anbiya dan orang-orang soleh. Sekarang setan menanamkan kebencian ya dalam diri ubadul kubur, para penyembah kubur, terhadap siapa saja yang melarang perbuatan mereka. Ngeri ya, makar setan secara bertahap, secara perlahan. Wa khattahum an manzilatihim, dan setan juga menanamkan dalam diri para penyembah kubur bahwa siapa saja yang melarang mereka, melarang perbuatan mereka, berarti telah merendahkan kedudukan orang-orang soleh dan para anbiya. Waza'ama, dan menganggap bahwa orang-orang soleh dan para anbiya itu tidak lagi punya kehormatan dan tidak lagi punya kedudukan. Akhirnya apa yang terjadi? Ghadibal musyrikun, para ubadul kubur yang notabene adalah kaum musyrikin, murka, marah. Wasma ajzat qulubuhum, dan bergetar hati-hati mereka. Setiap kali ada orang yang mencegah, melarang mereka untuk melakukan perbuatannya, maka mereka marah. Kalau ada yang melarang berkumpul di si kuburan, maka mereka akan marah kepadanya, akan menyerangnya, akan menghinanya. Nah, kama qala ta'ala, persis seperti firman Allah, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Apabila disebut nama Allah saja di hadapan mereka, maksudnya diajak agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun, maka hati-hati orang yang tidak beriman itu justru malah bergetar marah. Wa idza dzukira alladziina min dunihi, tapi kalau disebutkan nama selain Allah, diajak untuk menyekutukan Allah, idzahum yastabsyirun, mereka malah menampakkan rasa senangnya. Kalau diajak untuk mentauhidkan Allah, mereka marah. Tapi kalau diajak menyekutukan Allah, senang. Diajak beribadah di masjid, marah. Tapi ketika dihimbau untuk berkumpul berdoa di sisi kuburan senang. Ini kondisi ubadul kubur, musyrikin. Wasara dzalika fi nufusi katsirin minal juhali wattaghami. Kemarahan itu menjalar fi nufusi katsirin minal juhal wattaghami, dalam jiwa kebanyakan orang-orang yang bodoh, ya, dan melampaui batasan. Wa katsirin mimman yantasibu ilal ilmi waddin, dan menjalar juga kemarahan itu dalam diri orang-orang yang justru menisbatkan dirinya kepada ilmu dan agama. Hatta adau ahlat tauhid, hingga akhirnya sampai pada kesimpulan mereka semuanya memusuhi ahli tauhid, karena tidak ada yang melarang perbuatan mereka kecuali siapa? Ahli tauhid. Enggak ada yang melarang berdoa kepada Allah di sisi kuburan kecuali ahli tauhid. Tidak ada yang melarang meminta-minta kepada penghuni kubur kecuali ahli tauhid. Enggak ada yang melarang beribadah di sisi kuburan kecuali ahli tauhid. Tidak ada yang melarang untuk meminta syafaat kepada penghuni kuburan kecuali ahli tauhid, ya. Maka mereka memusuhi ahli tauhid. Waramauhu bil azaimi, waramauhum bil azaimi, kemudian menuduh, ya, menuduh ahli tauhid melakukan tindakan kejahatan. Wa naffarun nasa anhum, dan menjauhkan manusia dari ahli tauhid. Wa walau ahla syirki wa azzamuhum, kemudian mereka menanamkan loyalitas kepada ahlus syirki musyrikin. Wa azzamuhum, dan mengagungkan ahlus syirki. Wa za'amu annahum awliya Allah, lalu mereka juga mengklaim bahwasannya ahlus syirki kaum musyrikin itu adalah wali-wali Allah. Ansara dinihi wa rasulihi, pembela agama dan rasulnya. Wa ya'ballahu dzalika, namun kata Imam Ibnu Qayyim, walau bagaimanapun Allah enggan, Allah tidak menerima hal itu. Allah berfirman, wa ma kanu auliya'ahu inna auliya'uhu in auliya'uhu illal muttaqun, mereka itu bukanlah wali-wali Allah, karena yang sebenarnya menjadi wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Intaha kalamu Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai di sini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi Imam Ibnu Qayyim memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin ubadul qubur itu sesungguhnya bisikan yang mereka terima dari setan. Nah, setan berhasil, ya, melancarkan syubhat-syubhatnya kepada mereka. Setan mampu menyesatkan ubadul kubur, para penghuni kuburan. Segala macam bentuk kesyirikan mereka lakukan, hingga akhirnya mereka pun menanamkan kebencian kepada ahli tauhid. Wa fil qissati fawaidun dzakaraha al-musannifu rahimahullah. Dalam kisah berkenaan dengan sikap ekstrimnya kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada orang-orang soleh yang sudah lewat, ya, penjelasannya bersama kita, ada beberapa faidah, ada beberapa pelajaran penting disebutkan ini oleh musannif Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Minha di antaranya, pertama, raddus syubah allati yusammiha ahlul kalam aqaliyat wa yadfa'una biha ma jaa'a bihil kitab was sunnah min tauhidis sifat wa itsbatuha 'ala ma yaliqu bi jalalillah wa 'azamatihi wa kibriyaihi. Pertama, raddus syubah. Ada penjelasan tentang raddus syubah, membantah syubhat allati yusammiha ahlul kalam aqliyat, yang syubhat ini disebut oleh ahlul kalam sebagai aqliyat, sesuatu yang logis, yang masuk akal. Sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang logis, disebut oleh ahli kalam sebagai apa? Aqliyat. Ini syubhat. Yang dengan itu mereka menolak apa yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dalam kisah riwayat yang sudah kita baca, di situ ada bantahan kepada mereka bahwa segala sesuatu itu tidak mesti bertumpu kepada hal-hal yang logis dan masuk akal. Justru yang harus dijadikan sebagai patokan utama adalah kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala min tauhidis sifat, seperti mentauhidkan sifat-sifat Allah. Wa itsbatuha ala ma yaliqu bi jalalillah wa 'azamatihi wa kibriyaihi, dan dalam kisah itu juga ada penetapan sifat bagi Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Nah, jadi faedah yang pertama dari kisah itu ada bantahan kepada ahlul kalam. Bantahan kepada ahlul kalam dan upaya untuk menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Yang kedua, madharratut taqlid. Faedah kedua, madharratut taqlid. Ada penjelasan tentang bahayanya taqlid. Ya, bahayanya taqlid. Idh tabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u. Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan hal ini dalam Al-Quran. Ya, tentang penyesalan orang-orang yang taklid sewaktu di dunia, di mana mereka akan menjumpai suatu hari ittabarra alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti itu justru akan berlepas diri minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Ya, di sini ada gambaran tentang bahayanya apa taklid. Wattaqlid wal muqallid laisa min ahli ilmi, kata Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, bahwa muqallid, orang yang taklid itu, sepintar apapun, sehebat apapun, laisa min ahli ilmi, bukan termasuk ahlul ilmi. Nah, apa yang dimaksud dengan taklid itu? Coba, makna taklid. Abdullah, taklid itu apa? Taklid. Mat, taklid. Ittiba'u ma laisa bihujjah, mengikuti sesuatu yang bukan hujjah. Ya, mengikuti sesuatu yang bukan hujjah. Nah, kalau ittiba, ittiba adalah didduhu, lawannya, lawan dari apa? Taqlid. Nah, mengikuti sesuatu yang memang berupa hujjah. Wa minha daruratul ummah ila ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilman wa amalan wa bima yadullu alaihi al-kitab wa sunnah. فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. Faedah ketiga, daruratul ummah ila ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sangat butuhnya umat kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat butuhnya umat kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilman wa amalan, baik berupa ilmu maupun amal. Karena yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita bukan hanya sekedar ilmu saja, tapi juga apa? Amal. Kalau seandainya kita hanya mengambil ilmu saja tanpa amal, maka akan salah kaprah dalam pengamalannya. Kita hanya menerima Al-Quran, menerima Sunnah, tapi kita tidak belajar bagaimana Nabi mengamalkannya, bagaimana para sahabat mengamalkannya, maka akan salah kaprah kita dalam mengamalkan Quran dan Sunnah. Ya. Bukti yang menunjukkan hal ini, tidak sedikit kaum musyrikin ubadul kubur, ketika mereka melakukan kesyirikan punya hujah, punya dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Cuma itu hanya sebatas apa yang nempel atau yang mereka bisa pikirkan dengan akalnya. Nah, disinilah pentingnya apa? Ittiba. Ya, disinilah pentingnya ittiba. Karena ittiba itu tidak hanya sekedar mengikuti dalil, namun juga mengikuti apa? Contoh. Ya, bagaimana Nabi mempraktekannya, Nabi mengamalkannya, bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengamalkannya. Jadi umat itu butuh kepada ini. Butuh kepada apa yang dibawa oleh Rasul, baik berupa ilmu maupun apa? Amal, yang semuanya telah ditunjukkan di dalam Quran dan Sunnah. Nah, فَإِنَّ ضَرُورَةَ الْعَبْدِ إِلَى ذَلِكَ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ, sebab kebutuhan seorang hamba kepada hal itu melebihi kebutuhan yang lainnya. Ya. Atau di atas semua kebutuhan lainnya. Ya. Jadi betul-betul sesuatu yang paling urgent. Sesuatu yang paling urgent. Yang paling penting. Ya. Urgent, penting. Biasanya santri itu suka nulis kalau ada kata-kata yang urgent, oh ya, tulis urgent sama dengan penting. Memang penting menulis kata-kata yang seperti itu, karena kita semua kan gak sekolah, kita belajar. Jadi harus tahu, walaupun tidak sekolah tapi belajar, jadi harus tahu. Ya, tanpa harus buka kamus bahasa kontemporer atau bahasa ini, bahasa nggak perlu lah, ya. Nah, insya Allah nanti sedikit-sedikit, kalau di daras biasanya kan ada keluar ya kata-kata ini, biasanya suka ditulis itu, nanti diperiksa insya Allah. Biasanya. Qala wa an Umar, selanjutnya masih dalam bab ini, Syekh Muhammad mengutip riwayat lain. Dari Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun. Faqulu abdullah wa rasul. Akhrajah. Dari Umar, kata Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab At-Tawahid, diriwayatkan dari Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, la tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebihan sikapnya kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan sikapnya kepada siapa? Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya, kata Rasulullah, ana abdun, aku ini hanyalah seorang hamba. Oleh karena itu, maka katakan Abdullah wa Rasulullah. Katakan oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya, itu sudah cukup. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat senang ketika disebut sebagai Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, akhrajah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdurrahman bin Hasan akan menguraikan isi hadis ini dengan mengutip kembali teksnya. Qala qawluhu an Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah qala la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdallah wa rasulah. Akhraja. Qawluhu an Umar, yang dimaksud dengan an Umar diriwayatkan dari Umar. Umar adalah Ibnul Khattab bin Nufail. Umar Ibnul Khattab bin Nufail. Bin Nun wafa musaggaran. Dengan huruf Nun dan Fa yang ditasgir, Nufail. Umar Ibnul Khattab Ibnul Nufail. Al-Adawi Amirul Mu'minin. Umar Ibnul Khattab bin Nufail. Al-Adawi Amirul Mu'minin. Wa afdhalus sahabati ba'das siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau ini termasuk sahabat yang paling afdol setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Setiap riwayat yang lewat, setiap hadis yang lewat yang disebutkan di sini, ya, akan diurai nama sahabatnya. Jadi penting sekali antum kalau mengikuti dari awal, ya, itu bisa dipisahkan khusus biografi sahabat yang sederhana, yang ringkas, yang singkat, ya. Sekarang misalnya An Umar ketemu nama siapa? Umar. Antum tulis Umar. Umar adalah Umar Ibn Khattab bin Nufail Amirul Mukminin ini. Sebelumnya juga sudah lewat kan nama sahabat lainnya. Berapa banyak nama sahabat yang sudah lewat bersama dengan kita? Itu sangat bagus sekali kalau antum tulis secara khusus tersendiri di buku khusus sesuai dengan abjadnya A sampai ya. A ba ta sa. Nanti pas Umar berarti ambil apa? Ain. Tulis ain Umar Ibnu Khattab. Insyaallah itu sangat bermanfaat sekali, ya, sangat bermanfaat sekali buat kita. Dulu ya, waktu belajar kita seperti itu. Ada satu buku kosong. Buku tulis kosong, tapi sudah dikasih itu A sampai apa? Sampai ya di depannya itu. Jadi dipotong-potong sedikit gitu. Jadi nanti kalau ketemu nama rawi atau nama sahabat disesuaikan dengan apanya? Dengan huruf depannya. Kalau ain Abdullah udah semua nama Abdullah ada di situ. Kita tinggal buka, enak kan? Penting, ya. Jadi ketika lewat lagi nama Umar Ibn Khattab akan keluar memori, akan keluar, ya, tanpa loading lagi ketika kita sebutkan, misalnya kita baca nama hadis, kita baca sebuah hadis diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab Ibn Nufail, beliau adalah seorang Amirul Mukminin, beliau ini, sesuai dengan apa yang sudah pernah kita tulis. Kalau kita menyengaja membuka biografi Umar Ibn Khattab, misalnya masuk perpustakaan, kemudian ambil kitab besar, wah kapan? Kapan? Oh, perpustakaannya juga gak ada di sini. Iya gak? Satu itu. Yang kedua, waktunya juga. Dan itu sangat tidak mungkin. Oh, saya mah punya di rumah buku apa? Syiarul A'lam An-Nubala. Ini semua sahabat rawi ada di situ. Sulit. Ya, kita harus menyisihkan waktu. Nah, pada saat belajar inilah, ya, kesempatannya buat santri ini, ya, kesempatannya pada saat belajar ini. Kumpulkan nama-nama sahabat yang sudah lewat bersama dengan kita plus biografinya, sederhana, gampang. Ini akan membantu mengetahui sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Harus punya, coba. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Amirul Mukminin afdalus sahabah. Beliau sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar As-Siddiq. Waliya al-khilafah asyara sinin. Menjabat sebagai khalifah asyara sinin wa nisfan. 10 tahun setengah. Jadi masa ke khalifahannya ini berapa lama? 10 tahun setengah. 10,5 tahun, ya, masya Allah. Famtala atid dunya adlan, dunia pada saat itu dipenuhi dengan keadilan. Wa futihat fi ayyamihi mamali Kisra wa Kaisar. Bahkan pada hari kekuasaannya, pada hari-hari beliau menjabat apa sebagai seorang khalifah, beliau mampu merebut kota Kisra dan Kaisar, Rom, Romawi dan Persia. Ya, Romawi dan Persia. Nah, jatuh kepelukannya. Bisa direbut oleh umat Islam. Wastashhada fi dzil hijjah. Beliau syahid fi dzil hijjah. Syahid pada bulan Zulhijjah sana 23 radhiyallahu taala anhu, pada tahun 23. Ya, pada tahun 23 bulan Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.